Tolong ikhwah yang di luar masuk ya doang. Maju ke depan nanti ketika ada orang ikhwah datang lain, supaya dia di belakang duduk dia. Fadlul sebab, kademu. Maju-maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره الذي هيأ لنا زيارة إخواننا في الله عز وجل السائرين على السنة وهدي سلف هذه الأمة في هذه الليلة ليلة الخميس الثامن من شهر الصفر شهر ربيع أول لعام 35,400,000 في هذه المدينة في هذه المدينة مدينة ميدان في مركز عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه Kita memuji Allah Ta'ala dan bersyukur kepadanya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menziarahi, mengunjungi saudara-saudara kami yang berjalan di atas sunnah dan petunjuk para salafus salih pada malam ini, malam Kamis, tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1435 Hijriah, di kota ini yaitu kota Medan, di Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tahiyallahu jami'al ikhwah wal akhawat الذين اجتمعوا في هذا المكان ليسمعوا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يرجى أن تكون فيه النجاة في الدنيا من الفتن والشرور والنجاة في الآخرة من عذاب الله عز وجل وسخطه. Maka semoga Allah Ta'ala memuliakan dan menghormati semua ikhwan dan akhwat yang telah hadir di tempat ini untuk mendengarkan firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya terdapat keselamatan di dunia ini dari berbagai macam fitnah dan kejelekan dan keselamatan di akhirat dari azab Allah dan kemurkaannya. وقد رأى إخوانكم أن تكون القراءة في بعض أبواب كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري. وقد رأى إخوانكم أن تكون القراءة في بعض أبواب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. saudara-saudara kalian memandang bahwa bacaan yang akan disampaikan adalah tentang beberapa bab dari Kitabul Hitan dari Sahih Bukhari rahimahullahu taala. وذلك لأمور: أولا، تعلمون ما أجمع عليه المسلمون أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Dan hal itu dikarenakan beberapa perkara. Yang pertama, kalian mengetahui bahwa kaum muslimin telah menyepakati bahwasanya kitab yang paling sahih setelah kitabullah adalah Sahih Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Fa'anta indama taqra'u fihi anta ala yaqin, ala tuma'nina wa ilm annahu قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وقول أصحابه رضي الله عنهم وفعلهم. Maka ketika engkau membaca Sahih Bukhari, maka engkau berada di atas keyakinan, ketenangan dan ilmu bahwa ia merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan beliau serta ucapan para sahabat beliau dan perbuatan mereka. Alhamdulillah ala dzalik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas hal itu. Wal amr ats-tsani anna hadha az-zaman zamanun qad kathura fihi al-fitan. Perkara yang kedua, bahwa zaman ini merupakan zaman yang telah banyak terjadi fitnah-fitnah di dalamnya. Allati tahriful insana an siratillahil mustaqim, yang menyimpangkan atau menyelewengkan manusia dari jalan Allah Ta'ala yang lurus. Wa taj'uhu ila subulis syayatin, dan menyerunya kepada tindakan syaitan yang melakukan berbagai macam upaya. كما صح في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فبينا كلام صحيح dari حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط في الأرض خطا مستقيما. بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم membuat suatu garis di atas tanah dengan garis yang lurus. وخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا. Dan beliau membuat garis di samping kirinya dan beberapa garis di samping kanannya. ثم قال هذا صراط الله. Kemudian beliau berkata, ini adalah jalan Allah. وهذه السبل. Dan jalan-jalan ini adalah as-subul, jalan-jalan yang lainnya. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaiha. Di atas setiap jalan ini ada syaitan yang menyeru kepadanya. Summa qara'a qawla Allah ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah taala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'u as-subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Niscaya ia akan memecah belahkan, menceraikan, mencerai-beraikan kalian dari jalannya yang lurus. Wal muslim wal muslima yakhsha an ya'tiyahu al-maut wa huwa qad inharaf an siratillah al-mustaqim. Dan seorang muslim, seorang muslimah, demikian juga seorang muslimah, hendaklah khawatir, merasa takut ketika maut menjemputnya, ia dalam keadaan menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Fala budda an yata'allama asbab ad-dhalal wal inhiraf hatta yatrukaha wa yajtanibaha. Maka ia harus mempelajari dan mengetahui sebab-sebab yang menggiring kepada kesesatan dan penyimpangan. ويتعلم أسباب الثبات على الحق والسنة فيدعو الله تعالى أن يثبته عليها. Dan hendaklah ia mempelajari sebab-sebab atau faktor-faktor yang meneguhkannya di atas kebenaran dan sunnah, sehingga ia menyeru kepadanya. والفتن اليوم ليست تنتظرك حتى تأتيها أنت بل هي تأتي إليك. Dan fitnah-fitnah pada zaman ini tidaklah menunggumu, melainkan ia mendatangimu. عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك. Dari sebelah kananmu, sebelah kirimu, dan dari depan dan belakangmu. Wa a'zamuha al-fitnatu 'an ad-din bi-syubuhati wal-ahwa'i wal-bid'ah. Dan fitnah yang paling besar adalah fitnah dalam agama, yaitu fitnah syubuhat dan asyahawat. وأعظمها خطرا فتنة الشبهات والأهواء والبدع. Dan fitnah yang paling besar bahayanya adalah fitnah syubhat dan al-ahwa wal-bid'ah, dan fitnah bid'ah-bid'ah. ومن أعظم الفتن التي يعيشها كثير من المسلمين في شتى أنحاء الدنيا. Dan di antara fitnah yang paling besar yang dihadapi oleh banyak kaum muslimin di segenap penjuru dunia, التباس الحق بالباطل, adalah tercampurnya perkara yang hak dengan yang batil. Wa adamul furqan bainal huda wad dalal, dan tidak dibedakannya antara petunjuk dan kesesatan. Wa adamut tamyiz bain ahli al-haq wa bain ahli al-batil, dan tidak dibedakannya, tidak bisa dibedakannya antara ahlul haq, orang-orang yang mengikuti kebenaran, dan orang-orang yang berada di atas kebatilan. Wa adam al-furqan baina man yad'u ila sunnati 'ala al-haqiqah was-sidq wal-ikhlas wa baina man huwa 'ala khilaf dhalik. Dan tidak dibedakannya antara orang yang menyeru kepada sunnah dengan benar dan ikhlas dengan orang yang menyeru tidak atas dasar hal itu. Wal amru tsalits alladhi ja'alana nakhtar aw ja'ala ikhwanakum yakhtarun abwaban mukhtasara min kitab al-fitan huwa an al-muddata qalilatun. Dan perkara yang ketiga yang menyebabkan saudara-saudara kalian memilih beberapa bab yang ringkas dari kitab al-fitan adalah singkatnya waktu yang ada. فَنَأْخُذُ مِنَ الْخَيْرِ وَالْعِلْمِ مَا تَيَسَّرُ وَإِنْ لَمْ نَأْخُذُهُ كُلَّهُ. Maka kita mengambil kebaikan dan ilmu apa yang bisa dan mudah kita ambil sekalipun kita tidak mampu untuk mengambilnya seluruhnya. وَلَعَلَّ فِي مَا نَأْخُذُهُ مَا يَكُونُ مُحَفِّزًا لَكُمْ لِقِرَاءَةِ هَذَا الْكِتَابِ الْعَظِيمِ أَعْنِي صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرَهُ مِنْ كُتُبِ السُّنَّةِ. Dan mudah-mudahan di dalam apa yang kita ambil dari Sahih Bukhari terdapat faktor yang mendorong bagi kalian untuk membacanya, membaca Sahih Bukhari dan yang lainnya. والآن أبدأ إن شاء الله تعالى وأنتم بعد العشاء على موعد مع درسكم مع الشيخ. كما تحبون. هذه مقدمة أحببت أن أقدمها بين يدي الدرس، وهذه أول زيارة لي إلى أندونيسيا وأول زيارة لي لإخواني أهل السنة حفظهم الله تعالى في هذا المركز. Ini merupakan mukaddimah atau pengantar yang aku ingin sampaikan sebelum disampaikannya pelajaran-pelajaran, dan ini merupakan ziarah atau kunjungan pertamaku ke Indonesia dan kunjunganku yang pertama kepada Ahlus Sunnah di markas ini. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقال المؤلف الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الفتن باب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة Al-Anfal. Wa ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhadhdhiru min al-fitan. هذا الباب الأول, هذا الباب الأول من كتاب الفتن, نعوذ بالله من الفتن. وفيه أمر الله تبارك وتعالى لعباده أن يتقوا الفتنة, أي ومعناه أن يجعلوا بينهم وبين الفتن حاجزا ووقاية لا يأتون إليها ولا تنفذ وتصل هي إليهم. وهذا واضح في الأمر في قوله تعالى واتقوا فتنة, وحذر في هذه الآية التي بوب بها الإمام البخاري من الفتنة العامة التي لا تقتصر على صاحبها بل تصيبه ومن حوله. Bab yang pertama adalah bab maja fi qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, dan takutlah kalian kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Wa ma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadhdhiru min al-fitan. Bab yang pertama ini, yaitu bab yang pertama dari kitab al-fitan, ta'awudzu billahi min al-fitan, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari fitnah. Di dalamnya Allah Ta'ala memerintahkan untuk takut kepada fitnah. Maknanya hendaklah kalian jadikan antara diri kalian dan fitnah-fitnah tersebut penghalang, pembatas, yang kalian tidak mendatangi fitnah-fitnah itu, dan tidak pula fitnah-fitnah itu bisa mendatangi kalian. Dan ini jelas terlihat di dalam perintah yang tertera di dalam firman Allah Ta'ala wattaqu fitnah, dan takutlah kalian kepada fitnah. Dan di dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam bab, di dalam ayat yang Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab ini, di dalamnya Allah Ta'ala memperingatkan dari fitnah yang bersifat umum, yang tidak hanya menimpa pelakunya melainkan menimpa dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Wal qismu tsani min al-bab qaul al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa ma kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yuhadhdhir min al-fitan. هذا الباب أو هذه الجملة مهمة جدا, وحاصلها بيان مداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النصح لأمته إلى قيام الساعة، أي داوم النصح لأمته من سمعه منه ومن بلغه نصحه إلى قيام الساعة. من سمعه منه ومن يبلغه نصح النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فهذه الجملة تبين لك هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو صلى الله عليه وسلم ينصح لأمته ويحذرهم الشرور والفتن. Dan bagi yang kedua dari bab ini adalah perkataan Al-Imam Al-Bukhari, "Wa ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhadziru min al-fitan." Dan fitnah-fitnah yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagian yang kedua dari bab ini adalah perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, "Wa ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhadziru min al-fitan." Dan fitnah-fitnah yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagian dari kalimat atau ucapan Al-Imam Al-Bukhari ini merupakan perkara yang sangat penting, dan kesimpulannya adalah penjelasan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara terus-menerus menyampaikan nasihat kepada umat beliau sampai terjadinya hari kiamat, yaitu beliau menyampaikan nasihat kepada orang yang mendengarnya dari beliau, kemudian orang yang mendengarnya dari beliau menyampaikannya kepada orang-orang yang datang setelahnya sampai datangnya hari kiamat. Maka kalimat atau ucapan ini menjelaskan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian, terasa berat baginya apa yang menyusahkan kalian, sangat antusias untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Harisun alaikum, dan beliau amat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat kepada umat beliau dan memperingatkan mereka dari kejelekan-kejelekan dan berbagai macam fitnah. جزاك الله خير. فسرت لهم آية التوبة عزيز عليني ما عنتم حديث عليكم، فسرتها لهم يعني شنو ماذا قلت لهم؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فسرتها لهم، ترجمت الآية، ترجمت الآية لهم. طيب من أنفسكم العربي من تعرفون نسبه. أوكي واحد واحد واحد. نعم يعني المقصود من seorang rasul dari golongan kalian yaitu dari kalangan orang Arab yang kalian mengetahui nasabnya. Azizun alaihim ay yashuqqu alaihim ma yusabbib lakum al-anat wal mashaqqa. Terasa berat bagi beliau hal-hal yang menyusahkan kalian dan menyulitkan kalian. Haris alaikum ala hidayatikum wa ala ma yanfa'ukum fid dunya wal akhirah. Dan beliau sangat antusias untuk memberikan hidayah petunjuk kepada kalian dan hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Bil mu'minin raufun rahim. Dan beliau amat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jazakallahu khairan. Bab wa ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhadzir min al-fitan. Huna su'al الذي يريد أن يتابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه يعلم أن نجاته في متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسيسأل سؤالا: كيف حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن؟ ما منهجه وما طريقته في التحذير من الفتن؟ ويسأل سؤالا آخر فيقول: ما هي الفتن التي كان يحذر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وما أكثر ما كان يردد تحذير أمته منه؟ هذان السؤالان جوابهما كتاب الفتن من صحيح البخاري كله. Dan di sini ada suatu pertanyaan orang yang ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ia mengikuti beliau karena ia mengetahui bahwa keselamatannya ada di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia akan mengajukan suatu pertanyaan: bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan yaitu umat beliau dari berbagai macam fitnah? Apa manhaj beliau, metode beliau dan cara beliau di dalam memperingatkan umat beliau dari fitnah-fitnah tersebut? Dan ia juga mengajukan pertanyaan yang lain dengan menyatakan apa saja fitnah-fitnah yang diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan alangkah banyaknya beliau mengulang-ulang peringatan itu bagi umatnya. Kedua pertanyaan ini jawabannya adalah kitabul fitan dari Sahih Bukhari secara keseluruhan. Usahawil min bab at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa an ujiba 'ala hadhaini as-su'alain bi ikhtisar. فأقول المسلم والمسلمة الحريصان على متابعة السنة لأنهما يعلمان قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلما نقرأ هذه الكلمة أيضا من الإمام البخاري وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من الفتن، فنرجع إلى سنته وسيرته حتى نعرف كيف كان يحذر من الفتن. كما رجعنا إلى سنته وعرفنا كيف كان يصلي وكيف كان يحج وكيف كان يصوم إلى آخر إلى غير ذلك من أمور ديننا العظيمة، dan saya akan berupaya dalam rangka ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan, untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut secara ringkas. Maka saya katakan, seorang muslim dan muslimah yang antusias untuk mengikuti sunnah dikarenakan keduanya mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qal, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, siapakah orang yang enggan tersebut wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa yang mentaatiku maka ia akan masuk surga, dan siapa yang berhaka atau bermaksiat kepadaku maka sungguh ia telah enggan. Maka ketika engkau membaca kalimat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahdir, memperingatkan umat dari berbagai macam fitrah, maka kita merujuk kepada sunnah beliau dan perjalanan hidup beliau agar kita mengetahui bagaimana beliau memperingatkan dari berbagai macam fitnah, sebagaimana kita merujuk dan kembali kepada sunnah beliau, dan kita mengetahui bagaimana beliau sholat, bagaimana beliau melaksanakan haji, bagaimana beliau berpuasa dan hal-hal yang lainnya dari perkara-perkara agama kita yang agung. فأشير في الجواب إلى أمور مختصرة وأذكر بعض الأدلة من السنة تنبيها بما ذكرت إلى ما لم أذكره من الأحاديث. ومن جد واجتهد من طلاب العلم من الرجال والنساء وجد ذلك إن شاء الله تعالى. Dan saya akan mengisyaratkan di dalam jawaban yang saya sampaikan kepada perkara-perkara yang ringkas, dan aku sebutkan beberapa dalil dari sunnah sebagai bentuk mengingatkan tentang apa yang tidak aku sebutkan. Dan siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan hal itu. Awalan, تحذيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفتن وبيان ضررها على القلوب وعلى علوم الناس وفساد علومهم كما يدل له حديث حذيفة ابن اليمان الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وفيه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها أي قبلها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه أي نقطت فيه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض وأسود مربادا كالكوز مجخيا أي منكوسا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. أذان؟ حول ولا قوة إلا بالله. Yang pertama, peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap fitnah-fitnah tersebut dan penjelasan tentang bahaya fitnah-fitnah itu terhadap hati, terhadap ilmu manusia dan rusaknya ilmu-ilmu mereka, yaitu disebabkan fitnah-fitnah tersebut. Sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh hadis Hudzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, dan di dalamnya tertera sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam, "Tu'aradul fitan ka'aradul haqir 'udan 'uda." Dihadapkan fitnah-fitnah itu kepada hati seperti dianyamnya tikar satu persatu. "Fa'ayyuma qalbin usribaha nukitat fihi nuktatun sauda." Maka hati mana saja yang menyerap fitnah-fitnah tersebut, maka akan dititikkan padanya satu titik hitam. "Wa'ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun sauda." Dan hati mana saja yang mengingkarinya, maka akan dititikkan di dalamnya satu titik putih. "Hatta yasira ala qalbayn," hingga hati terbagi menjadi dua. "Abyada mithlu as-safa la tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard." Hati yang pertama adalah hati yang putih seperti batu yang kokoh, tidak membahayakannya fitnah apapun selama masih ada langit dan bumi. "Wa aswada mirdatan kalkuzi mujakhiya la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawa." Dan yang kedua adalah hati yang hitam seperti cangkir yang terbalik. Ia tidak mengetahui perkara yang baik dan tidak mengingkari perkara munkar kecuali apa yang diserapnya dari hawa nafsunya. الثاني ثانيا تعوذه صلى الله عليه وسلم من الفتن وهذا على قسمين منه تعوذ عام من الفتن والقسم الثاني تعوذ خاص من بعض الفتن مثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الثالث ثالثا أمره لأمته بأن يدعو الله ويتعوذوا به من الفتن. كما في الحديث الآخر ولا استحضر الآن صحابيه قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن. الأمر الرابع رابعا أمره صلى الله عليه وسلم باتقاء بعض الفتن على التعيين والتخصيص، مثل قوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. خامسا أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا بالمبادرة بالأعمال الصالحة فرارا من الفتن، كما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا بشيء يسير من الدنيا. هذا من أشد ما يبين ضرر الفتن وخطرها على دين المسلم. خمسة أحسن نسيك الله. أو بيانه في رابعا خامسا عفوا أو بيانه فضل الأعمال الصالحة في نوع خاص من الفتن وهو أشدها، وهو الهرج والاقتتال. الاقتتال أو بيان فضل الأعمال الصالحة في وقت فتنة خاصة كالهرج وهو الاقتتال على الدنيا، كما في حديثه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. اللهم صل وسلم. نعم طيب. Perkara yang kedua, tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari fitnah-fitnah, dan ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah tindakan beliau berlindung dari fitnah-fitnah tersebut secara umum, yaitu berlindung dari fitnah secara umum. Dan bagian yang kedua adalah tindakan berlindung secara khusus dari sebagian fitnah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Kemudian ketiga, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau agar mereka berdoa kepada Allah sehingga mereka berlindung dengannya dari berbagai macam fitnah, sebagaimana tertera di dalam hadis yang lainnya, ta'awwadu billahi minal fitan, mintalah atau berlindunglah kalian kepada Allah dari berbagai macam fitnah. Kemudian yang keempat, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi dan berhati-hati dari sebagian fitnah yang beliau sebutkan secara khusus, seperti di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqut dunya wattaqun nisa." Berhati-hatilah kalian dari dunia dan berhati-hatilah kalian dari kaum wanita. "Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Sebab fitnah pertama yang menimpa Bani Israil adalah tentang kaum wanita. Kemudian yang kelima, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk bersegera melakukan amal saleh dalam rangka lari dari fitnah-fitnah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, "Badiru bil a'malis salihah fa qita'il lailil mudlim." Badiru bil a'malis salihah fitanan فَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bersegeralah kalian melakukan amal-amal saleh sebelum terjadinya fitnah-fitnah, seperti potongan-potongan malam yang gelap di pagi hari seseorang dalam keadaan mukmin dan di sore hari ia berubah menjadi kafir, atau di sore hari ia mukmin dan di pagi hari ia menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan bagian yang sedikit dari dunia, dan ini merupakan perkara yang paling besar yang menjelaskan bahaya fitnah. Bahaya fitnah terhadap agama seorang muslim, atau penjelasan tentang keutamaan amal-amal soleh pada waktu terjadinya fitnah tertentu, seperti al-harj, yaitu peperangan disebabkan dunia, sebagaimana tertera di dalam Sahih Muslim, "Al-ibadatu fil harji kahijratin ilai." Ibadah yang dilakukan di masa al-haraj, terjadinya peperangan di antara kaum muslimin, seperti berhijrah kepadaku. Sadisan, tahdhiruhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min fitanin 'azimatin yakhsha wuqu'aha fi hadhihi al-ummah. وسأختار اثنتين. الأولى الشرك بالله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك أعظم الذنوب وأعظم المنكرات وأعظم الفتن، وأشده وقوعا في هذه الأمة الشرك بالأولياء والصالحين. ومن أشد وسائله وأسبابه الغلو في أشخاصهم، الغلو فيهم والغلو في قبورهم. لهذا في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت رضي الله عنها: يحذر أي أمته ما صنعوا، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم قبور الأنبياء والأولياء والصالحين مساجد، فعلى قال ذلك تحذيرا لأمته أن تفعل فعلهم. وللأسف كثير من هذه الأمة خالف تحذير المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاتخذوا القبور مساجد، إما بوضعها داخل المساجد، وإما ببناء المساجد عليها، أو ببناء المساجد جنبها وحولها، أو بالصلاة عندها واتخاذها موطنا للصلاة والأذكار والعبادات ولو لم يبن مسجدا. هذا كله حذر من هذه الفتنة العظيمة، وهي أول ما وقع من الشرك على وجه هذه الأرض، الفتنة والافتتان بالصالحين. الفتنة الأولى، ثم الثانية بعد أن تنهي ترجمة ما تقدم. نعم. Yang keenam, peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari fitnah-fitnah yang besar yang dikhawatirkan menimpa umat beliau. Dan saya akan memilih dua jenis fitnah yang beliau khawatirkan terjadi pada umat beliau. Yang pertama adalah syirku billahi tabaraka wa ta'ala, syirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman: inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik yang dilakukan kepadanya, dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan syirik merupakan dosa yang paling besar, kemungkaran yang paling besar, dan fitnah yang paling besar, dan bentuk kesyirikan yang paling besar terjadi di tengah-tengah umat ini adalah mempersekutukan para wali dan orang-orang saleh dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jalan serta sebab yang paling besar yang menjerumuskan ke dalam syirik tersebut adalah al-ghulu fi ashhasihim, sikap ghulu atau melampaui batas terhadap pribadi-pribadi mereka, sikap melampaui batas terhadap mereka, dan melampaui batas terhadap kuburan-kuburan mereka, sebagaimana tertera di dalam as-sahihain, sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Qalat radhiyallahu anha, yuhadhdhiru ay ummatahu ma sana'u. La'nat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau memperingatkan umat beliau dari apa yang dilakukan oleh mereka, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi. Rasulullah menyatakan demikian dalam rangka memperingatkan umat beliau agar mereka tidak melakukan seperti apa yang telah mereka lakukan, telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan sangat disayangkan banyak dari kalangan umat ini yang menyelisihi peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid, terkadang dengan cara meletakkan kuburan di dalam masjid, dan terkadang dengan membangun masjid di atas kuburan, atau dengan membangun masjid, atau dengan membangun masjid di sampingnya dan di sekitarnya, atau dengan melaksanakan salat di dekat kuburan dan menjadikannya tempat untuk melaksanakan salat dan zikir, sekalipun ia tidak membangun masjid di dekatnya. Ini merupakan fitnah yang pertama kali menimpa umat ini, yang paling berbahaya, yaitu fitnah dalam hal sikap ghulu, melampaui batas terhadap orang-orang saleh. واصل أذكر الفتنة الثانية وأفصل فيها. مستعدون يعني الإخوة؟ Syekh bertanya, Pak, beliau akan menjelaskan fitnah yang kedua dengan penjelasan yang rinci. Apakah kalian siap untuk mendengarkannya? الفتنة الثانية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير إذ قد يقع فيها كثير ممن لم يقع في الفتنة السابقة الأولى. هذه فتنة هي البدعة في الدين، وقد حذر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته من الرجال والنساء والإنس والجن، حذرهم من هذه الفتنة بوجوه كثيرة وأساليب كثيرة. منها إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العمل الذي ابتدع فيه صاحبه مردود عليه، كما في الصحيح البخاري ومسلم حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ آخر: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هذا واحد. اثنين: إخباره صلى الله عليه وسلم وتحذيره أن الإحداث في الدين والبدعة هي من أسباب الإبعاد عن الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولهذا خرج البخاري الآن في كتاب الفتن 3 أحاديث بأسانيدها يقرأها الشيخ الآن نسمع في بيان أن الإحداث في الدين والبدعة سبب للزود والإبعاد والطرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذه الأحاديث. تفضل. قال رحمه الله: حدثنا ترجم هذا الآن ما تكمل أخرى أسرق قال حدثنا فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن الصامت قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال: قالت اسباء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا على حوضي انتظر من يريد علي فيؤخذ بناس من دوني فاقول امتي فيقول لا تدري مشوا على القهقرة. قال ابن ابي مليكه: اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على اعقابنا او نفسنا. مشوا على القهقرة أي تراجعوا عما كانوا عليه من لزوم دينه أو سنته صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال: قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم خلجوا دوني فأقول أي ربي أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. فقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعيد بن سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمع بعده أبدا، ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم قال أبو عازم وسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا؟ فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعد فأقول صحقا صحقا لمن بدل بعدي. هذه ثلاثة أحاديث حاصلها أن أناسا من هذه الأمة يريد النبي صلى الله عليه وسلم اختصار معناها أفضل أن يسقيهم من الحوض فيؤخذوا ولا يمكنون من الشراب من الحوض فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء من أمتي لأنه عرفهم بسيم الوضوء فيقال له صلى الله عليه وسلم فيقال له لا تدري ما أحدثوا بعدك تركوا الحق والسنة التي تركتها أنت لهم ورجعوا إلى الباطل. تجي هذا بسرعة شنو fitnah yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan peringatan yang sangat keras dari fitnah ini yang bisa jadi tidak terjatuh di dalamnya yang bisa jadi terjatuh di dalam fitnah ini banyak orang yang tidak terjatuh di dalam fitnah sebelumnya. Fitnah ini adalah fitnatul bid'ah, fitnah bid'ah di dalam agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umat beliau dari kalangan laki-laki dan wanita, manusia dan dari kalangan jin. Beliau memperingatkan mereka dari fitnah ini dengan bentuk-bentuk yang banyak dan cara-cara yang banyak. Di antaranya yang pertama tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dan memberitahukan bahwa amalan yang pelakunya di dalamnya melakukan bid'ah maka amalan itu tertolak sebagaimana tertera di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami terhadapnya maka ia tertolak. Dan di dalam sebuah lafaz yang lain man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Siapa yang mengadang-adangkan di dalam urusan kami ini apa yang bukan termasuk darinya maka ia tertolak. Kemudian yang kedua pemberitahuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan peringatan dari beliau bahwa tindakan mengadakan perkara yang baru di dalam agama dan tindakan mengadakan bid'ah termasuk salah satu sebab atau faktor dijauhkannya seseorang dari minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari telah menyebutkan di dalam kitab Al-Fitan tiga hadis yang menjelaskan tentang tindakan mengadang-adakan perkara yang baru di dalam agama, membuat bid'ah di dalam agama merupakan sebab ditolaknya, diusirnya seseorang dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana ala haudi antadiru man yaridu alayya." Aku berada di dekat telagaku. Aku menunggu orang yang mendatanginya. Fayuhadu linasin min duni. Maka dijauhkan, diusir sekelompok orang dariku. Aku ummati. Maka aku berkata, mereka adalah umatku. Fayuqal, lalu dikatakan kepada beliau, la tadri nasyau alal khahtara. Engkau tidak tahu, mereka telah kembali kepada keadaan mereka yang semestinya. Yang dimaksud dengan masyau alal khahtara, Nabi SAW, yang di alal khahtara, yang di alal khahtara, فمثل هؤلاء أمامهم السنة وهم يتركونها ويذهبون إلى غيرها. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang yang meninggalkan sunnah beliau seperti orang yang mundur ke belakang. Mereka meninggalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abi Mulaika qala Ibnu Abi Mulaika, Ibnu Abi Mulaika berkata, "Allahumma inna na'udzu bika an narji'a ala aqabina aw mustan." Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari kembali, yaitu dari kondisi ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari meninggalkan kebenaran yang telah kami ketahui atau terjerumus di dalam fitrah. Kemudian hadis yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana faratukum 'ala al-khawt." "Ana faratukum 'ala al-khawt." Aku adalah orang yang mendahului kalian mendatangi telaga. "La yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaytu li'unawilahum yahtalaju duni fa'aqul ayu rabbi ashabi fayaqul la tadri ma ahdadu ba'dak." "La yurfa'anna," akan dihadapkan, ditampakkan kepadaku sekelompok orang dari kalangan kalian hingga aku berkeinginan untuk mengambil atau memegang mereka, namun mereka yaftalaju duni, dijauhkan dariku, diusir dariku. Maka aku mengatakan, ayo Rabbi, wahai Rabbu, ashabi. Maka aku katakan, wahai Rabbu, umatku. Maka ia berkata, engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat setelahmu. Kemudian hadis yang ketiga adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana faratukum 'ala al-khawt, man waradahu sarada minhu, wa man syarida man waradahu syarida minhu, wa man syarida minhu lam yadhma ba'dahu abada." Aku adalah orang yang mendahului kalian mendatangi telaga. Siapa yang mendatanginya, maka ia akan minum dari air telaga tersebut. Dan siapa yang minum dari air telaga itu, maka ia tidak akan merasa dahaga setelahnya untuk selama-lamanya. "La yaridunna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni." Sesungguhnya ada sekelompok orang yang akan mendatangiku. Aku mengenali mereka dan mereka mengenaliku. "Thumma yuhalu baini wa bainahum." Kemudian mereka dijauhkan dariku. Qala Abu Hazim. Saya mengetahui mereka, yaitu dengan tanda-tanda atau bekas-bekas wudu, tanda-tanda wudu yang ada di anggota-anggota wudu mereka. Ini merupakan tiga hadis yang kesimpulannya bahwa seberapa orang dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan minum kepada mereka dari telaga beliau, namun mereka diusir, dijauhkan dari telaga tersebut dan tidak diberi kesempatan untuk minum dari air telaga itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mereka ini adalah umatku, sebab beliau mengetahui mereka dengan tanda-tanda wudu yang ada pada mereka. Maka dikatakan kepada beliau, engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka ada-adakan sepeninggalmu, yaitu mereka meninggalkan sunnahmu dan kembali kepada kebatilan. Salisan ikhbaruhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna al-bid'a syarrul umur كما في صحيح مسلم من حديث جابر، وأيضا جاء من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها، فإن شر الأمور محدثاتها. وفي هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من فتنة البدعة في خطب الجمعة ويكرر ذلك. رابعا أيضا تحذيره صلى الله عليه وسلم من البدعة وإخباره بأنها ضلالة وأنها في النار، كما في حديث العرباض بن سارية الصحيح، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم، أي احذروا، وإياكم، لأن إياك هذه كلمة تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خامسا إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أهل هذه الفتنة، أهل البدع، وتحذيره الأمة منهم. وهذا أيضا جاء على أقسام، الأول على العموم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما نزل قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قالت رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، وفي رواية فأولئك الذين عن الله فاحذروهم فاحذروهم. فهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم من جميع أهل الأهواء والبدع، لأنهم يتفقون في هذه الصفة، وهي أنهم يتبعون المتشابه من القرآن ومن السنة ومن كلام أهل العلم. والقسم الثاني من تحذيره من أهل البدع نفسهم أيضا يدخل في التحذير العام في القسم الأول، الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمة. افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار. هذا وعيد، وليس لأنهم كفار أو أنهم إذا دخلوها كانوا فيها مخلدين، هو من الوعيد. كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي اللفظ الآخر: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا التحذير العام. والقسم الثاني التحذير الخاص. أنا سأكمل الذي عندي ثم تترجم على رأيك. القسم الثاني التحذير الخاص من بعض أهل البدع، مثل تحذيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويخرجون على حكام المسلمين وينادون